Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masuk ke bab baru, bab ataf. Qala, kata beliau, Sad maksudnya asal dalam Jurumiyah. Wa huruf al-ataf asharatun. Huruf al-ataf ada 10. Wahya, lawaw, walfa'u, wa thumma, wa aw, wa am, wa imma, wa bal, wa la, wa lakin, wa hatta fi ba'dil mawadi'a. Di ba'dil mawadi'i, bin atafta biha ala marfu'in rafa'ata aw ala mansubin nasabta aw ala mahfudin khafadta aw ala mazumin jazamta taqulu kama zaidun wa amrun wa ra'aitu zaidan wa amran wa maratu bi zaidin wa amrin wa zaidun lam yakum wa lam yakun. Huruf ataf ada 10. Wau, fa, thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Di sebagian tempat, jika engkau atapkan dengan huruf-huruf tersebut kepada yang marfu, maka atapnya kamu rafakan. Kalau kepada mansub, maka engkau nasabkan. Kalau kepada mahfud, maka engkau hafadkan. Kalau engkau atapkan kepada mazum, maka engkau jazumkan. Kalau mazaidun wa amrun, contoh kepada ataf kemarfu, oleh itu zaidan wa amran, contoh yang mansub, wartu zaidin wa amrin, contoh atap ke mahfud, wa zaidun lam yakum wa lam yak'ud, contoh atap ke jazm. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-ataf bil lughati raddu syai', ya, mengembalikan sesuatu. Taqulu ataftu hadha ala hadha, wa taqulu in atafa tariq, yani istadara, memutar, memutar, ya, kembali ke titik yang awal, muter. Wal muradu bihuna, ada punya maksud di sini adalah at-tabi' li ghairihi bi wasitati ahadi hurufil ataf. Namun di sini, ini maksudnya adalah at-tabi', pengikut yang mengikuti selainnya dengan perantaraan salah satu huruf ataf. Idan labudda min wasitatin. Begitu mesti ada perantara. Perantaranya, wasitahnya adalah wahiyya ahadu hurufil ataf ala tidakarul mu'alif, yang disebut dengan mu'alif, dia salah satu huruf ataf yang disebutkan mu'alif. Wahiyya lawalu, walfa, thumma, au, am, wa imma, imma, bal, wala, lakin, dan hatta fi ba'dil mawadi', hadiah syarat ada 10. Yang pertama adalah wawu, wahiyya umul bab. Ini induk dari bab, yang paling inti dari huruf ataf adalah wawu. Qama zaidun wa amrun. Falwawu huna harfu ataf. Wa amrun ma'atuf ala zaid. Wal ma'atuf ala marfu, marfu. Wal mutrafihi dhammatun dhahirah fi akhirihi. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, qama zaidun wa amrin. Kalau ada kalimat atau yang membaca atau menulis qama zaidun wa amrin, khata, ini salah. Lianna al-ma'tuf 'alaih marfu'un. Karena ma'tuf 'alaih itu di sini marfu. Ma'tuf 'alaihnya zaidun. Ma'tuf 'alaihnya zaidun, marfu. Sehingga walabu dan yakuna ma'tuf, maka wajib juga ma'tufnya kadarik. Kalau ma'tuf adanya marfu, maka ma'tufnya juga harus marfu. Harusnya qama zaidun wa amrun. Kalau dibaca wa amrin salah. Qama Zaidun wa amrat. Ini pun kalau niatnya waw ataf khata, begitu. Kalau diartikannya ya berdiri Zaid dan Amr, diartikan dengan dan, ini salah. Lianna wajibun an taqula wa amrun. Karena kalau kamu atofkan, kalau wanya wa atof, kamu artikan dan sebagai atof, itu kamu harus baca amrun. Lianna al-ma'tuf 'alaih marfu'. Karena ma'tuf kepada adalah marfu'. Wa hadzal mithal al-akhir, tapi contoh yang terakhir ini sayatina insyaallah, akan datang insyaallah, lianna fihi tafsilan. Karena badannya ada tafsil. Maka saya artikan tadi, kalau wawunya wa'ataf, salah. Kalau diartikan dan, itu salah. Karena ada rinciannya. Rincian dan bapak-bapak, rinciannya? Hah? Dalam bab, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Kalau diniatkannya wawu ma'iyah, bisa kuma zaidun wa amran. Iya, sehingga fi tafsil. Sehingga saya artikan tadi, kalau qama zaidun wa amrun dan amr, salah. Kalau niatnya wawunya waw ataf, salah. Karena maksud padanya marfu. Tapi kalau wawunya waw ma'iyah, masuk ke bab nanti maful ma'ah. Terus karena sekarang kita sedang bahas masalah ataf, nah kalau ada yang baca qama zaidun wa amran dengan niat ataf, ini salah. Karena ma'tuf 'alaihnya marfu. Maka dibaca ke marfu. Qama zaidun wa amran. Nah. Kemudian Rabbul rahimahullahu taala ma tadullu 'alaihi waw. Apa yang ditunjukkan oleh waw? Hadisani qabl al-awwal. Oh, al-awwal qabla tsani. Apakah huruf waw itu memberikan faedah tertib atau tidak maksudnya? Apakah yang pertama itu adanya sebelum yang pertama? Afwan, apa yang kedua adanya sebelum yang pertama? Atau yang pertama sebelum yang kedua? Qama Zaidun wa Amrun. Oh, di sini apa faedahnya? Apakah berdirinya Zaid lebih dulu? Apa berdirinya Amr lebih dulu? Itu mungkin maksudnya. Itu maksudnya. Apakah tertib yang kedua sebelum yang pertama, atau sebaliknya yang pertama sebelum yang kedua? Idza qulta qama Zaidun wa Amrun. Mana lebih dulu berdiri? Zaid dulu apa Amr dulu? Qala khadabul rahimahullahu ta'ala hiya taqtadi ishtirakahuma fil amal faqat amma tartibu fama taqtadihi. Jawabannya, kalau huruf ataf waw itu hanya menghendaki persekutuan dalam amal, sama-sama berdiri, Zaid berdiri, Amr berdiri. Itu aja. Adapun tertib tidaklah terkandung dalam huruf waw. Huruf waw tidak mengandung tertib. Bisa jadi Zaid dulu yang berdiri, bisa jadi Amr dulu yang berdiri, bisa jadi bareng-bareng waktu berdirinya. Tidak ada makna tertib. Itu waw. Fa'in kulta qama Zaidun wa Amrun yumkinu qama jami'an. Bisa di keduanya bareng-bareng berdirinya satu waktu. Wemkinu qama Zaid qablu. Karena dengan niat mudhaf ilaih mahdhuf qablu. Mungkin juga Zaid yang berdiri sebelumnya, sebelum Amr. Wemkinu qama Amrun qablu, ya qabla Zaid. Dan mungkin juga Amr yang berdiri sebelum Zaid. Sehingga tidak memberikan faedah tertib. Yang penting dengan waw itu adalah istirak. Iya, ada persekutuan dalam satu perbuatan. Sama-sama berdiri. Iya, adapun tartib tidak. Wa taqulu qama qadima zaidun wa amrun. Ayyuhumal awwal, mana lebih dulu datang? La yujadu dalil, tidak ada. Iya, bisa jadi bareng datangnya, bisa jadi Zaid dulu, bisa jadi Amr dulu. Tidak ada dalil untuk menunjukkan mana yang pertama. Yumkinu wahidun qadima yamal jum'ah wa wahidun qadima yamal sabat. Bisa jadi yang satu datangnya hari Jumat, yang satu datangnya hari Sabtu. Fakul ta'anta yamal ahad, dan kau bilangnya di hari Ahad. Qadima Zaidun wa Amrun, padahal si Zaid datang hari Jumat, si Amr datang hari Sabtu. Kita akan mengatakan di hari Ahad qadima Zaidun wa Amrun. Atau sebaliknya, Amr datang hari Jumat, Zaid datang hari Sabtu, kau bilang qadima Zaidun wa Amrun. Atau keduanya bareng datang di hari yang sama. Yang jelas waw jamaah itu waw ataf itu hanya memberikan faedah istirak bil amal, tidak ada tartib. Kata beliau, saya kata adik, bukannya demikian? Jawabannya tentunya bala. Jawabannya bala, ya demikian tentu. Bala tasalzimu tartiba waw ataf itu tidak menghendaki adanya tartib. Kemudian ada taujih terkait dengan satu nas atau dua, yaitu walakin zahiru qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam hina aqbala 'ala safa wa qara'a inna safa wal marwata min sya'irillah abda'u bima bada Allahu bihi. Tapi zahir ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Bukit Safa, ya ketika sa'i pertama kali datang ke Safa. Datang ke Safa wa qara'a inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Kemudian beliau bilang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abda'u bima bada Allahu bihi. Aku mulai dengan yang Allah mulai dengannya. Ya, Allah mulai dengan inna Safa wal Marwata, dengan huruf waw, waw ataf, Safa dan Marwah. Dan Rasulullah mulai dengan Safa dulu. Kata Rasulullah, aku mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Zahirnya menunjukkan tartib. Anil muqaddam bil ataf bil wawi sabiqun ala ma ba'da. Zahirnya yang didahulukan dalam dengan wataf dengan wau ini Safa lebih dulu daripada yang setelahnya. Karena Rasulullah ketika sa'i Safa dulu kemudian Marwah. Jadi intinya bisa jadi ada yang menyanggah dengan nas ini bahwasanya huruf wau juga ditertib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini inna Safa wal Marwah, ternyata beliau sa'i dari Safa dulu, menunjukkan tertib. Namun kata Syekh rahimahullah taala, waqad yaqulu qailu hadza, qad yaqulu qailun hadza, bisa jadi kata beliau ada orang berkata demikian, berdasarkan dengan nas tadi menyatakan wawu itu ditertib. Lakin naqulu, tapi kita katakan la, tidak demikian, itu tidak bermakna tertib. Huwa sabiqun bi'tibari al-i'tina'i bihi. Iya, dia didahulukan dilihat dari i'tina'i, iya, perhatian kepadanya. Untuk lebih diperhatikan. Amma bi'tibari al-amal al-waqi' bil-ma'tuf wal-ma'tuf alaih fala. Adapun dari sisi amalan, iya, sa'i itu antara Safa dan Marwah dulu karena adanya ataf dengan ataf alai Safa dan Marwah. Safa disebutkan lebih dulu daripada Marwah, fala. Bukan demikian. Artinya tidak bisa jadikan dalil untuk menyatakan ini adalah tertib. Li'anna taqdim asy-syai' yadullu 'ala al-i'tina'i bihi wa annahu ahammu min as-sani. Karena mendahulukan sesuatu itu menunjukkan mestinya diperhatikan dengan perhatian khusus. Didahulukan sesuatu itu menunjukkan dia itu lebih penting daripada yang kedua. Itu penjemputan Safa lebih dulu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengannya lebih dulu itu karena menunjukkan disebutkan lebih dulu itu untuk harus lebih diperhatikan, dipentingkan. Begitu maksudnya. Bukan untuk menunjukkan tertib. Pemasalan contohnya idza qulta jaa as-sayyidu wa 'abduhu. Datang seorang tuan bersama hamba sahayanya dan hamba sahayanya. Baina hadza huwa tartibu tabi'i. Ini tertib yang biasa terucap dalam tabiat kebiasaan manusia. Ketika menyebut seseorang dengan yang lain didahulukan lebih tinggi derajatnya. Itu tapi yang menunjukkan yang pertama disebut itu punya kedudukan lebih. Sehingga ketika memberitakan yang datang adalah si tuan dengan hamba sahaya, mesti disebutkan sayyid dulu. Yang lebih tinggi kedudukan. Ja'a sayyidu wa abduhu. Wa huwa ahsanu. Itu lebih bagus daripada minan taqula ja'a al-abdu wa sayyiduhu. Datang hamba sahaya bersama tuannya. Walaupun secara bahasa betul, tetapi yes, itu secara tabiat tidak biasa. Karena biasa yang lebih dipentingkan didahulukan oleh yang derajat yang lebih tinggi. Ya, jaa sayyidu wa abduhu. Nah, maksudnya inna safa wal marwata min syairillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan safa ketika sa'i, bukan karena huruf ataf itu berfaedah tertib, bukan. Tapi karena Safa itu lebih dipentingkan daripada Marwah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi dulu. Itu maksud beliau rahimahullahu taala. Fa yakunu taqdimur Rasul sallallahu alaihi wasallam huna la min ajli annal wawa tastalzimu tartib. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai sa'i dari Safa, datang dulu ke bukit Safa. Itu bukan karena huruf waw itu mengharuskan tertib, bukan. Walakin min ajli annal asla antubda'a bil mu'tana bihi wa bima huwa aham. Tetapi karena hukum asalnya dalam beramal itu adalah dimulai dia dari yang perkara yang pentingkan. Yang harus diberikan perhatian khusus. Itina. Dimulai dengan perkara yang terpenting. Dan itu sudah kaidah. Iya. Al-bada'atu bil aham bal aham, itu sudah kaidah. Memulai dengan perkara penting, yang penting kemudian. Iya, al-bada'atu bil ahammi bal aham. Nah. Maksudnya beliau rahimahullahu taala ayat tersebut dan amal Rasulullah SAW tidaklah menunjukkan tertib. Tidaklah membatalkan ucapan kita bahwasanya wau ataf itu hanya taqtadi al-isyraq bil amal wala taqtadi tertib. Wau itu wau ataf hanya menunjukkan antara ma'tuf alaih dengan ma'tuf itu sama dalam amal dan tidak menunjukkan tertib. Itu apa namanya yang ada bahwasanya waw jamaah, saya ulangi, waw ataf tidak memberikan faedah tertib. Qala alfa. Adapun huffa taqulu qadima zaidun fa amrun hi atifah. Lakinna tufidu tartib. Ini bedanya wawu dengan fa. Kalau wawu hanya memberikan faedah istirak fil amal. Kalau fa berfaedah dua. Pertama, berfaedah istirak fil amal, sama-sama dalam berbuat, perbuatannya. Dan yang kedua, kalau fa itu tufidu tartib. Ya, memberikan faedah tartib. Inna sami'a idza sami'a qadima zaidun fa amrun. Ketika seorang pendengar mendengar kalimat qadima zaidun wa amrun, ketika dengar kalimat tersebut, si pendengar itu langsung tahu arafa an amran ba'da zaid, berarti si amr itu datangnya setelah zaid. Zaidul datang ya diiringi kemudian oleh amr, karena fa tufidu tartib. Qadima zaidun fa amrun, datang zaid ya kemudian diiringi oleh amr. Zaid dulu baru amr. Itu fa. Satu lagi, karena ini berapa namanya berkaitan, thumma taqulu qadima zaidun thumma amrun. Thumma pun sama dengan fa. Afadat al-ataf wa tartib. Lakin at-tartibu fi thumma laisa katartib bi fil fa. Thumma juga sama dengan fa, memberikan faedah istirak dan tertib. Iya, yang satu mengiringi yang lainnya. Tetapi tertib pada huruf thumma itu beda dengan tertib pada huruf fa. Apa itu? At-tartibu fil fa yadullu ala ta'qib. Tertib pada fa menunjukkan ta'qib. Ta'qib itu yakni tidak ada jeda. Tidak ada jeda antara satu dengan lainnya. Makanya saya tadi artikan kemudian mengiringi. Mengiringi maksudnya enggak ada jeda. Seperti dalam hadis, idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Artinya mengiringi, tidak benar-benar lambat. Iya. Dilakukan setelah imam tetapi tidak ada jeda waktu, langsung mengiringi gerakan imam. Tetapi thumma yadullu ala tarahi, menunjukkan tarahi. Ada jeda waktu. Iya, ada jeda waktu antara yang satu dengan lainnya. Tertib sama tetapi ada jeda waktu. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.